Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita masih dalam lanjutan dari beberapa masalah dari beberapa masalah yang dikandung oleh bab ini. Perhatikan al-masalah rabi'ah. Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala, al-masalah rabi'ah atau ar-rabi'ah yang keempat, anna Abu Jahlin waman ma'ahu ya'rifuna murad an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam id qala ar-rajul qul la ilaha illallah faqabbaha Allah wa man Abu Jahlin a'lamu minhu bi asl al-islam. Diambil dari kisahnya akhir hidupnya Abu Thalib, di mana bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dari pamannya Abu Thalib supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu Rasulullah akan menjadikan pembelaan untuk Abu Thalib di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Tetapi Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah mengetahui akan maksud dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengatakan kepada pamannya, "Qul la ilaha illallah, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan wa hajju biha laka indallahi yaumal qiyamah." Ini Abu Jahal dan orang yang bersamanya, ini Abdullah bin Umayyah dan yang lainnya dari kalangan musyrikin, mengetahui maksud dari apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat tersebut. Dan telah lewat penjelasannya bahwasanya maknanya adalah berlepas diri dari syirik, berlepas diri dari milanya musyrikin, milanya Abdul Muttalib, mila syirkiyah, dan menetapkan bahwasanya yang berhak diibadai hanyalah satu-satunya al-ilah al-ma'bud in Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna kalimat la ilaha illallah yang dengan ringkas disebutlah al-ilm dengan ucapan mereka. Kalimatnya adalah kalimat yang mengandung dua rukun, an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan, peniadaan dan penetapan, peniadaan semua al-alihah walaupun wujud datnya, bendanya ada tapi tidak berhak untuk diibadahi, dan menetapkan bahwasanya ilah yang hak, sesembahan yang hak yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah rukun atau dua rukun kalimat la ilaha illallah. Dan ini Abu Jahal tahu tentang maksud dari kalimat tersebut. sehingga dia dan Abdullah bin Umar yang menghalangi agar Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat tersebut, karena tuntutan kalimat tadi ketika diucapkan oleh seseorang terkhusus di zaman Mekah, yakni harus berlepas diri dari agama syirik, memusuhi syirik dan musyrikin. Ini dari sisi lawazimnya. Dari sisi dilala al-iltizam, dari kalimat tersebut, memusuhi syirik dan ahlu syirik, maka di sini Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah tidak tinggal diam. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan kepada Abu Thalib agar mengikuti apa yang ditalkinkan, diajarkan dengan kalimat tersebut, kul ya ammi kalimat, kul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallahi yaumil qiyamah. Maka itu dikatakan di sini beliau, faqabbahallahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi asl Islam. Kalimat seperti ini diucapkan juga oleh beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitab beliau Kasfus Subuhat. Kalimat yang semisal dengan kalimat ini, faqabbahallahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi asl Islam. Ini adalah celaan dari beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap orang yang Abu Jahal saja lebih tahu daripada dia, daripada orang yang mengaku Islam, tapi ternyata apa? Dia tidak mengerti tentang landasan al-Islam. Maka faqabbahallah, maka semoga Allah memburukkan orang yang mana bahwasanya Abu Jahal saja lebih tahu daripada dia, daripada orang tersebut tentang asal landasan al-Islam. Artinya seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menyuarakan hari demi hari tetapi enggak tahu tentang makna, enggak tentang maknanya, maka dia lebih bodoh daripada Abu Jahal. Abu Jahal lebih mengetahui daripada dia, daripada orang yang mengucapkan kalimat tersebut siang dan malam. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi enggak mengerti tentang akan maknanya, tidak tahu tentang tuntutannya. Mau dikatakan faqabbahallahu, maka semoga Allah memburukkan man, ini siapa saja, yang mana orang-orang ini dibanding dengan Abu Jahal, Abu Jahal lebih mengetahui daripada mereka tentang apa? Tentang aslul Islam, tentang landasan al-Islam. Dengan bukti yang sangat nyata, bagaimana bahwasanya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi pada waktu yang sama mereka memusuhi ahlu tauhid. Mereka memusuhi dan membenci ahlu tauhid, bahkan mengkafirkan ahlu tauhid, minimal menyesat-nyesatkan, sebagaimana yang banyak dari kalangan kuburiyin, orang-orang sufi dan yang semisalnya. Mereka memahami tentang kalimat la ilaha illallah adalah sebatas tauhid yang berhubungan dengan perbuatan Allah Ta'ala, yaitu tauhid apa? Tauhid apa? Tauhid apa Sulaiman? Tauhid apa? Ar-Rububiyyah. Jadi mereka cuma mengkaitkan tentang kalimat la ilal dengan tauhid yang berhubungan dengan perbuatan Allah, yaitu tauhid ar-rububiyah. Sehingga siapa saja yang mengakui bahwasanya dia adalah ciptaan Allah, mengakui bahwasanya rezeki datang dari Allah Ta'ala, Allah yang memberi sakit, Allah yang memberi sembuh, ya kan, sudah muwahhid, walaupun dia berdoa melalui perantara para wali. Artinya para wali yang dianggapnya wali mereka disuruh, mereka diminta sesuatu supaya mengantarkan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikaitkan dengan tauhid al-uluhiyah, tauhid al-muta'alliq bi af'alil ibad. Dan mereka tidak tahu tentang makna la ilaha illallah. Bahwasanya doa, menyembelih dan semisalnya adalah khusus hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi faqabbahallahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam. Maka sungguh semoga Allah memburukkan orang yang dimana bahwasanya Abu Jahal saja lebih tahu daripada dia dengan landasan al-Islam. Mohon ya ikhwah. Baik. Al-khamisatu yang kelima, jiddu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatu fi islami ammihi. Jiddu yakni kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dan keseriusan beliau. Jiddu wa mubalaghah maknanya adalah mirip. Beliau sangat berupaya supaya pamannya masuk Islam, supaya pamannya berakhir dengan keberakhiran yang baik, yaitu berupa al-Islam, berupa tauhid, sehingga di akhir hidupnya beliau mengajari, bahkan mengatakan kepada pamannya, kul ya ammi kalimat, yani la ilaha illallah kalimatan wa haju biha laka indallahi yaumil qiyamah. Ini bentuk kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap pamannya, agar pamannya menerima al-Islam. As-sadisah yang keenam, ar-raddu ala man za'ama Islam Abdul Muttalib wa aslafihi. Jangan dibaca wa aslafahu wa aslafihi. Bahkan terhadap orang yang menganggap atau yang punya anggapan bahwasanya Abdul Muttalib dan nenek moyangnya, yakni aslaf, yakni abaknya, orang-orang tuanya adalah masuk Islam. Ya, ini tidak benar. Anggapan orang yang punya anggapan bahwasanya Abdul Muttalib dan para pendahulunya dari orang-orang yang memiliki agama yang sama, agama syirik, telah masuk Islam, ini adalah tidak benar. Terbantah dengan kisah yang dibawakan dalam hadis ini. As-sabi'ah yang ketujuh, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam astaghfirullahu. Aslinya Abu Thalib, nyantum ya. Biasanya Abu Thalib. Abu Thalib. Ini yang benar itu. Raddu ala man za'ama islama Abi Thalib wa salafihi, punya anak Abdul Muttalib. Dan itu insyaAllah salah cetakan. Raddu ala man za'ama islama Abi Thalib wa salafihi, punya antum gimana? Abdul Muttalib, punya antum? Apa? Abu Thalib. Abdul Muttalib. Ya benar soalnya yang punyanya Pak Kamar. Karena yang dikaitkan dengan masalah hadis ini adalah kisahnya Abu Thalib. Jadi orang yang punya anggapan bahwasanya Abu Thalib dan para pendahulunya, aslab itu para pendahulu, di antaranya ada Abdul Muttalib, dianggap sebagian orang bahwasanya mereka telah masuk Islam, ini adalah enggak benar. Kenapa? Karena keberakhiran hidupnya Abu Thalib di atas milahnya Abdul Muttalib. Ya kan? Wa kana akhiru ma. Wa kana akhiru ma. Mana kemarin yang terkait dengan masalah ini? Taib. Fakana akhiru maqala wa ala millati Abdul Muttalib wa aba yaqula la ilaha illallah ila akhir kalamihi. Jadi terkait dengan masalah kisah ini, ada sini adalah Abu Thalib bukan Abdul Muttalib, yakni ratu alaman zama islama Abi Thalibin wa aslafihi, yakni para pendahulunya dari keluarganya Abu Thalib, seluruhnya adalah tidak ada yang masuk Islam. As-sabi'ah yang ketujuh, kaunu sallallahu alaihi wasallam istaghfarallahu wa lam yughfar lahu. Ini juga masuk dalam kasus yang sama, kisah yang sama, yakni lahu yakni li Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk Abu Thalib tapi tidak diampuni. Falam yughfar lahu, tapi dia tidak diampuni, yakni Abu Thalib. Wal nuhya an dalik, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam dilarang dari memintakan ampun. Yani andal istighfar li Abi Thalib, wal nuhya anil istighfar li Abi Thalib, bahkan beliau dilarang dari memintakan ampun untuk Abu Thalib. Ini semuanya adalah takkid dari beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab bahwasanya benar-benar bahwasanya Abu Thalib tidak masuk Islam sampai di akhir hidupnya. As-samina yang ke-8, madarratu ashabis su' alal insan. Ini nasihat yang sangat agung, nasihat yang sangat mulia dari beliau secara umum, walaupun kisahnya terkait dengan kisahnya Abu Thalib, karena berkawan dengan orang yang jelek, yaitu Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahl, dan semisal dengan mereka, akibatnya keberakhiran hidupnya rela dengan api neraka selama-lamanya. Ini akibat dari berkawan dengan orang-orang yang memiliki keburukan. Jadi ashabus su' berbahaya terhadap insan. Orang-orang yang memiliki keburukan sangat berbahaya terhadap al-insan. Seorang insan harus mengetahui siapa yang dikawani. Jadi seorang insan harus mengetahui siapa yang dikawani. Tidak sembarang berprasangka baik dengan orang, terkhusus di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Banyak manusia yang menyandang nama din, nama agama, bahkan terkhusus nama menyandang nama dakwah salafiyah, tapi karena memiliki beberapa keburukan dan perkara ini sangat tersembunyi di sisi orang-orang yang tidak mengetahui tentang hakikatnya, maka seorang insan terpedaya. Maka waspadalah dengan seorang yang membawa keburukan, dan ini butuh ilmu. Butuh ilmu, kalau enggak, tidak semua orang menganggap bahwasanya dia telah tahu, ya kan? Kemudian ternyata apa? Cuma sebatas anggapan melulu. Padahal dirinya tidak tahu apa-apa. Maka terseret dalam kesesatan, terseret dalam perkara-perkara yang membahayakan, dia tidak terasa. Maka kalau itu madarat ashabis su' alal insani, butuh ilmu. Ashabus su' ini butuh diilmui, butuh dipelajari. Orang-orang yang memiliki keburukan itu perlu dipelajari. Bukan kok yang penting seorang itu terlihat penampilannya baik. Ya kan, sebagaimana yang sering disebutkan oleh Syekh Mukbil. Kadang dapatnya seorang itu jenggotnya sampai dada. Jidatnya ngecap dengkul sapi. Kata beliau, seperti rukbah atau rukbah. Rukbah itu dengkul, rukbatul bakor, jidatnya. Tapi ternyata dia hizbi. Nah ini sering beliau sebutkan dalam beberapa kitab beliau terkait dengan orang seperti itu. Ya kan, pakaiannya setengah betis, kadang mungkin pakai sorban. Jenggotnya sampai dada. Ternyata apa? Hizbi. Kadang bahkan apa? Jasus mata-mata. Bahkan jasus Ini mata. Orang-orang seperti itu perlu dipelajari. Jadi seorang itu harus memiliki beban apa bekal ilmu yang mencukupi agar supaya mengetahui tentang sabusu atas dirinya tidak gampang terpedaya. Atas yaitu madharatu ta'dhimil aslaf wal akabir. Ya, ini jika melampaui batas. Madharah, madharatnya mengagungkan para pendahulu. Itu aslaf. Aslaf itu mufradnya salaf. Ya, ini masing-masing orang itu memiliki pendahulu. Ahlu sunnah memiliki pendahulu. Ahlul bid'ah memiliki pendahulu. Kuffar memiliki pendahulu. Demikian juga al-akabir, para pembesar. Masing-masing orang memiliki orang-orang yang dianggap agung. Ahlu sunnah juga memiliki. Ya kan? Kibarut sahabah, kibarut tabi'in. Ini adalah istilah-istilah yang syar'i. Para pembesar, para sahabat, pembesar, para tabi'in. Kibarul ulama. Ini semuanya kalimat-kalimat yang syar'i. Tapi kalau diagungkan, para pendahulu-pendahulu diagungkan, sifatnya melampaui batas, maka sangat berbahaya. Maka kalau itu seorang yang mulia diagungkan sesuai dengan kadarnya. Kemuliaan seseorang diagungkan sesuai dengan kadarnya, jangan melampaui batas. Sebagaimana yang akan kita lewati dalam bab berikut ini. Ya Rasulullah mengatakan la tutruni kama atartin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji-muji aku sebagaimana pujiannya Nasara terhadap Isa bin Maryam. Ini melampaui batas. Maka itu mengagungkan para pendahulu dan para pembesar, kalau melampaui batas sangat berbahaya. Diambil dari kisah mana? Dari kisahnya Abu Thalib. Bahwasanya dia sangat ego dengan keluarga-keluarga besarnya. Di antaranya adalah Abdul Muthalib. Nah, keegoan dalam hati inilah menjadi dia rela untuk menempuh kehidupan yang tidak ada akhirnya di neraka jahanam. Nasallallahu al-afiyah. Demikian juga Abu Jahal yang mendekati dia dan telah bin Umayyah. Atau gabuan milati Abdul Muthalib. Apakah kau tidak suka lagi dari agamanya pendahulu kamu, para pembesarmu? Nah, jadi apakah kau tidak suka dengan para pembesarmu, yaitu Abdul Muthalib, para pendahulumu? Ini maksudnya adalah untuk mengagungkan para pendahulu sehingga tidak boleh diselisihi. Walaupun taruhannya adalah neraka. Walaupun taruhannya adalah neraka. Ini ya, perhatikan. Betapa banyak manusia yang dilahirkan dalam lingkaran organisasi atau lingkaran para pejabat-pejabat tinggi. Sejak kecil sudah didikte, sudah dicekoki dengan kedudukan yang diiming-imingkan. Sehingga sejak lahir di muka bumi sampai mau masuk ke liang kubur tetap, ya kan, mengagungkan dari para pendahulunya, dari para orang-orang yang dianggapnya mulia. Nah, ini betapa banyak manusia seperti itu. Demikian juga seorang yang sejak kecil sudah di lingkungan organisasi, dengan suatu toriko bid'iyah, untuk keluar dari perkara tersebut sangat sulit. Kenapa? Karena mengagungkan para pendahulunya, para akabirnya, para pembesarnya. Dan kita katakan bahwa mereka para pembesar adalah mengikuti fakta mereka, bukan benar-benar mereka besar di sisi Allah Ta'ala. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang dihinakan di sisi Allah Ta'ala. Tapi penyebutan para pembesar adalah mengikuti tentang apa yang mereka yakini saja. Kalau kita meyakini tidak, mereka bukan para pembesar. Tapi para pembesar di sisi mereka. Al-Asyirah yang ke-10, istidlalul jahiliyati bidzalik. Istidlalul jahiliyati bidzalik, yakni bi ta'dhimil aslaf wal akabir. Bidzalika ismi isyarah kembali kepada yang sebelumnya. Bi ta'dhimil aslaf wal akabir. Ahlul jahiliyah pengambilan dalilnya dengan mengagungkan para pembesarnya, para pendahulunya. Bama balu kurunil ula. Bama balu kurunil ula. Lalu bagaimana keadaan orang-orang yang berada di zaman dahulu? Ini yang tidak mampu mereka tinggalkan. Artinya apa yang mereka dapat dari nenek moyang mereka itulah yang dianggapnya agung. Dan sampai hari ini perkara ini laris di pertengahan kaum muslimin. Seperti seorang yang hidup dalam pangkuan demokrasi, sangat sulit untuk dikeluarkan dari pemahaman batil ini. Sangat sulit. Apalagi para pembesarnya, keluarganya, hari demi hari menyekoi perkara tersebut. Jadi sulit untuk keluar dari kekufuran-kekufuran yang sangat nyata. Demikian juga perkara-perkara yang berhubungan dengan adat yang berlaku di pertengahan kaum muslimin, adat jahiliyah. Sulit untuk ditinggalkan. Ya kan? Apalagi dengan nama Al-Islam seperti acara-acara bid'iyah seperti maulid Nabi. Dianggapnya adalah suatu pahala. Drambenan dianggapnya suatu dosa. Katanya malamnya dapat pahala acara maulid Nabi, siangnya drambenan dapat dosa. Jadi satu-satu. Tadi setelah asar tadi saya jumpa orang seperti itu. Ya kan? Tadi setelah asar jumpa orang yang seperti itu. Maulid Nabi dapat pahala, drambenan dapat dosa. Jadi apa? Kosong-kosong. Ya itu, pakpuk katanya. Betul, dua-duanya adalah dosa. Dua-duanya adalah dosa. Ini timbangan dengan ilmu yang syar'i, dua-duanya adalah dosa. Tapi karena kebodohan seseorang meyakini dan memahami dan mengucapkan suatu kalimat dianggapnya perkara yang beda. Maulid Nabi adalah perkara yang berhubungan dengan pahala, kalau dalam benar perkara apa? Dosa. Betul, dua-duanya adalah dosa. Dan lebih parah adalah maulid Nabi. Lebih parah daripada cuma menggelar musik. Karena pagelaran musik, rata-rata manusia menghukum itu adalah maksiat. Mereka tahu. Tapi karena hawa. Tapi kalau maulid Nabi dianggapnya perkara baik. Kenapa? Karena menjunjung kemuliaan Nabi SAW. Tapi di atas jalan yang keliru. Maka butuh ilmu. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Kenapa? Karena demikianlah berhujjah dengan para pendahulu, para pembesar yang telah mereka ketahui. Dan ini termasuk didikan nasionalisme seperti ini. Sejarah yang diangkat adalah para pahlawan, pahlawan nasional yang kita enggak tahu tentang akidah mereka. Tapi kita semuanya sejak kecil sudah didikte, ya ikut saja. Cuma ikut saja. Tetapi setelah mempelajari ilmu syar'i, maka siapa tokoh yang harus dimuliakan? Ini adalah perkara agama, ya ikhwah. Maka kalau itu perhatikan bahayanya taklid. Ini termasuk bahayanya taklid dan ashabiyah. Bahayanya taklid dan ashabiyah. Al-hadiyatu asrah yang ke-11, as-sahid likaunil a'mal bil khawatim li'annahu law qalaha lanafa'athu. As-sahid sebagai bukti. Perhatikan. Sebagai bukti yang terkait dalam hari tadi, bahwasanya amalan-amalan manusia itu ditinjau dari sisi keberakhirannya. Kenapa? Seandainya Abu Thalib mengucapkan kalimat la ilallah, maka sungguh akan bermanfaat bagi dia. Akan bermanfaat bagi dia dosa sebesar apapun, dosa selain syirik, ya kan? Dia enggak akan abadi di neraka selama memiliki tauhid. Di waktu tertentu dia akan keluar, seandainya memang harus dicemplungkan ke neraka, diazab lebih dahulu. Tapi pada waktu tertentu pasti harus keluar. Itu dikatakan bahwasanya al-amalu bil khawatim. Amalannya manusia itu ditentukan dari sisi akhirnya. Maka itu seorang yang memiliki kebaikan di masa jahiliyahnya, ya kan, kebaikan tersebut akan terikutkan di akhir hidupnya jika dia mati di atas Islam. Seseorang yang memiliki kebaikan di masa kufurnya, seorang memiliki kemuliaan berupa kebaikan dalam Islam, dalam timbangan al-Islam, di masa kufurnya, di masa syiriknya, jika berakhir dengan tauhid, semua kebaikannya akan ikut pada dia. Kenapa ya? Karena ada hadis yang mengatakan aslam ta'ala ma'aslafta alaihi minal khair. Aslam ta'ala, engkau masuk Islam di atas apa yang kau dahulu lakukan berupa kebaikan. Maka kebaikannya musyrikin, kebaikannya kufar mauquf, terhentikan, tidak dihapus langsung, kecuali dia mati di atas kekufuran maka dihapus. Maka lain syarat layah batan na amaluka, ini tidak mutlak, tapi muqayyad idza mata ala syirik. Jika engkau melakukan kesyirikan, sungguh akan hangus semua amalan kamu yang baik. Ini jika mati di atas syirik, di atas kubur, ya kan? Maka ayat ini walaupun konteksnya adalah mutlak, tapi muqayyad terkait dengan catatan tertentu, ini jika mati di atas kesyirikan. Kalau dianggap diambil secara mutlaknya, maka seorang yang melakukan kebaikan lalu melakukan syirik, seluruhnya akan hangus mulai dari nol lagi. Ini mutlaknya. Kapan kau melakukan kebaikan lalu kau jatuh dalam kekufuran, maka kebaikan kamu akan hangus semuanya. Jika masuk Islam lagi, mulai dari nol. Ini enggak benar. Walaupun pendapatnya sebagian ahlul ilm dari kalangan Malikiyah atau Imam Malik, tapi yang benar adalah seluruh kebaikannya para kufar di masa kufar, kekufuran mereka terhentikan, tidak dihanguskan langsung, kecuali dia di atas kesyirikan nanti meninggalnya. Mafhum dengan dalil lain aslaf ta'ala maslaf ta'minal nal khair. Itu al-amal, al-amal bil khawatim. Maka kalau itu kebaikan-kebaikan Abu Thalib yang sangat banyak, seandainya dia masuk Islam, maka seluruhnya akan ikut pada dia. Berhubung dia mati di atas kekufuran, maka hangus. Kecuali sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia termasuk orang yang paling ringan siksaannya dari para penghuni neraka. Telapak kakinya menancap di bara api neraka dan kepalanya mendidih. Nasallahu salama. Saniyat asra yang ke-12, at-ta'ammulu fi kibari hadis subha. Fi kibari hadis subha, ta'ammul, memperhatikan. Ya, ini sepatutnya seorang itu memperhatikan dalam besarnya subhat ini. Kenapa subha dikatakan subha? Listibahiyah bilhaq. Wa iyalah sekadalik. Kenapa subha dikatakan subha? Karena sangat miripnya dengan kebenaran, tapi dia tidak seperti yang benar. Tapi dia tidak benar. Maka dikatakan subha, ini perkara yang samar. Jadi kita sepatutnya mengambil keperhatian tentang betapa besarnya subhat ini fi qulubid dhalin. Apa hadis subha? Ini apa? Subha tentang kalau meninggalkan apa yang dimiliki oleh para pendahulu sebagai celaan terhadap mereka. Meninggalkan apa yang dimiliki oleh para pendahulu walaupun buruk, kalau ditinggalkan maka sebagai bentuk durhaka terhadap para pendahulu. Ini subha. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah enggak suka wahai Abu Thalib dengan agamanya Abdul Muthalib? Ini mengingatkan tentang subha. Kalau kamu mengikuti agamanya Muhammad, berarti kamu mencela nenek moyangmu. Kamu durhaka terhadap para pendahulumu. Ini dikatakan subha di hatinya orang-orang yang sesat. Karena fil kisah annahum lam yajadiluhu illa biha. Illa biha, yang kembali kepada subha. Karena mereka dalam kisah ini para musyrikin dalam kisah ini tidaklah mengeyel, tidaklah membantah kecuali dengan subhat tersebut. Apa subhatnya? Yaitu pengagungan terhadap para pendahulu, para pembesar. Dan ini banyak orang yang masuk dalam dunia apa? Dunia keprajuritan. Ya kan, seperti TNI, seperti kepolisian dan semisalnya. Ini sangat besar di jiwa mereka, para pembesar mereka. Ya kan? Demikian juga seorang yang menjadi murid-muridnya para tokoh-tokoh dari kalangan alur sesat, orang-orang yang sesat. Demikian juga sangat besar hati mereka. Seperti itu. Ya kan? Dan ini sangat nyata. Betapa banyak para santri yang mereka awalnya adalah lugu. Dididik, hari demi hari, bertahun-tahun, ujungnya apa? Enggak mau melepaskan tentang kesesatannya para tokoh-tokohnya. Bahkan harus dipirah. Demikian juga orang yang masuk dalam dunia apa? Dunia keprajuritan, taruhlah. Ini sangat besar di jiwa mereka, para pembesarnya. Ini nyata. Ya kan? Illa man rahimallah, kecuali orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tahu dengan rahmat Allah taala, murid karena rahmat Allah taala, dia tahu bahwasanya mereka enggak harus diagungkan. Mereka tidak harus diagungkan, bahkan sebaliknya harus ditinggalkan karena mengajak kepada beberapa perkara yang berbenturan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat nyata. Kita lihat keluarga kita, ponak-ponakan kita, adik-adik kita, ya kan, saudara-saudara kita, keluarga kita rata-rata adalah seperti itu. Karena salah pendidikan, salah lingkungan, salah tarbiyah, ini jadinya mengagungkan para pembesar yang tidak seharusnya dia tidak diagungkan. Ini berbahaya sekali. Jadi perhatikan, ta'ammul fi kibari hadis subha fi qulubid dhalin li anna fi al-qissah annahum lam yuzadilu illa biha. Betapa besarnya subhat tadi, ini pengagungan terhadap al-akabir wal aslaf, pengagungan terhadap para pendahulu dan para pembesar yang mereka anggap besar. Karena mereka orang-orang yang sesat tadi tidaklah mengeyel kecuali dengan membawa subhat tadi, antar gobu an millati Abdul Muthalib. Ya kan? Wahai Abu Thalib, apakah kau enggak suka lagi dengan agama para pendahulumu? Mereka orang-orang yang mulia di sisi kaum kalian. Nah, ini enggak bisa. Maka rela dengan subhat tadi. Ma'amu bala ghoti sholasolam wa takririhi, bersama dengan beliau sangat bersungguh-sungguh dan mengulang-ulang terhadap Abu Thalib agar mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tapi sayangnya kawan buruk tadi terus mengiringi sampai di akhir hidupnya. Fala azli azamatiha, maka dikarenakan agungnya, wa wuduhiya, dan jelasnya, indahum iktasaru alaiha. Karena subhat tadi sangat besar dan gamblangnya subhat tadi di sisi mereka, maka mereka mencukupkan dengan subhat tadi, atar gabuan millati Abdul Muthalib. Atar gabuan millati Abdul Muthalib. Akar gabuan melati Abdul Muthalib. Cuma itu yang diucapkan berkali-kali oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Jadi agama nenek moyangmu, apa kamu enggak suka lagi? Ini subhat. Kenapa? Karena kalau tinggalkan sebagai bentuk celaan. Maka kalau itu Rasulullah SAW ketika mendakwakan kalimat La ilaha illallah, ya kan? Mereka menerima. Dengarkan ucapan tersebut tidak beruntak, tapi ketika membodoh-bodohkan nenek moyang mereka, nah itu baru mereka beruntak. Ketika beliau membodoh-bodohkan para pembesar mereka, mereka lah beruntak dengan ancaman macam-macam, bermacam-macam ancaman. Demikian juga kalau orang itu memiliki ego yang tinggi, ketika kedudukannya tersinggung, maka dia naik pitam. Ini ehwa, maka itu perkara jahiliyah ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah Ta'ala dari perkara jahiliyah, perkara yang sifatnya adalah sok besar, sok gede. Dan ini banyak dari kalangan manusia, ya kan? Ta'assub ini sangat berbahaya. Maka kalau itu perhatikan, mudah-mudahan ya kan, kita dibersihkan oleh Allah Ta'ala dari sifat asabiyah, baik asabiyah keluarga, asabiyah persaudaraan atau perkawanan, atau asabiyah kelompok, atau asabiyah dikatakan asabiyah alumnus, asabiyah alumni. Nah ini banyak, ya kan, banyak orang itu memiliki asabiyah alumni karena sama-sama dulunya satu sekolahan, nah, atau dulu satu kawan. Ini akibatnya apa? Tergiring dengan sifat asabiyah ini, menjadilah seorang itu buta akan kebenaran. Taib. Qala Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala babu atau babun, ada babun atau babu majaa annasababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum wal ghulu bis salihin. Bab yang menceritakan bahwasanya apa yang datang tentang sebab kekufuran bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka. Jadi bani Adam mereka masuk kekufuran karena ada sebab. Karena mereka meninggalkan agama juga ada sebab. Mereka meninggalkan agama ada sebabnya. Ini maka dibaca anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghulu fis solihin. Ya, ini apa yang datang tentang penjelasan bahwasanya sebab kekufuran anak Adam dan sebab mereka itu meninggalkan agama mereka adalah karena al-ghulu. Al-ghulu adalah melampaui batas. Sikap melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Ya, ini sikap memuji. Sikap mengagungkan. Sikap memuliakan terhadap orang-orang soleh. Sikap yang melampaui batas ini termasuk sebab kekufurannya anak Adam dan sebab mereka itu meninggalkan agama mereka. Bayangkan. Jadi mencintai orang-orang soleh, kalau cinta di luar batasnya maka menjadilah kesesatan, bahkan kekufuran, bahkan kemurtadan. Wa qaulullahi, wa qaulillahi, bisa juga dibaca wa qaulullahi. Kalau dibaca wa qaulillah ataf ila tauhid, ataf ala tauhid. Kita buat tauhid wa qaulillahi azza wa jal, begitu. Ya alal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah ila al-haq. Ya alal kitab, wahai alal kitab, la taghlu fi dinikum. Konteksnya untuk alal kitab. Tetapi kita disuruh mengambil pelajaran. Jangan meniru alal kitab dalam terkait dalam perkara apa? Melampaui batas dalam mengagungkan seseorang dalam perkara agama. Walul kitab la taqulu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Wala taqulu, dan jangan kalian mengatakan ala Allah atas Allah kecuali yang benar. Perhatikan di sini. Ghulu dalam agama ini umum. Dan di antara perkara umum adalah perkara yang khusus, ini qaulun ala Allah, berkata atas Allah Ta'ala. Menisbatkan perkara kepada Allah Ta'ala yang tidak ada dalilnya. Wala taqul ala Allah illa al-haq. Kenapa? Karena qul ala Allah tanpa kebenaran termasuk ghulu. Ya kan? Termasuk ghulu. Maka di sini perhatikan, ghulu secara umum juga dilarang. Dan ghulu terkait perkara khusus, terkait dengan apa yang dinisbatkan kepada Allah tanpa hak, juga dilarang, sama saja. Enggak ada beda. Qulu babu ma ja'a sababu kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghulu bis salihin. Qulu wa tarkihim bil jar atfan alal mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi adalah kufur. Sababa mudhaf kufri mudhaf ilaihi. Kemudian wa tarkihim, tarkin adalah diatafkan kepada kufri. Warad al musannif rahimahullah taala bayana ma ya'ulu, bacaannya ya'ulu, ala ya'ulu. Waradal musannif rahimahullah ta'ala bayana ma ya'ulu ilai al-ghulu fis salihin minas syirki billahi fil ilahiyah alladhi wa a'damu dhanbin usyallahu bihi wa wa yunafi at-tauhid alladhi dalat alaihi kalimatul ikhlas syahadatu an la ilaha illallah. Yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala yaitu penjelasan apa yang diakibatkan ma ya'ulu ilaihi, ma yasiru ilaihi, apa jadinya sebab gulu dalam orang-orang soleh. Ini ma yasiru, soro yasiru, ma ya'ulu ala ya'ulu ilaihi al-gulu. Gulu itu arahnya kemana? Penjelasan yang beliau inginkan adalah gulu itu arahnya kemana? Apa jadinya gulu daripada orang-orang soleh? Yaitu berupa asyrik billahi, kesyirikan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam al-uluhiyah. Alladhi huwa a'damu dambin usyallahu bihi, bahwasanya syirik billahi ta'ala fil-uluhiyah adalah perkara yang dosa paling terbesar yang Allah itu didurhakai dengannya, dimaksiati dengannya. Jadi aradal musannifu rahmat ta'ala bayana ma ya'ulu ilai al-gulu bis solihin, apa akibatnya al-gulu pada orang-orang soleh. Penjelasannya yaitu berupa syirik, itu akibatnya dalam al-uluhiyah. Yang syirik dalam uluhiyah ini adalah dosa yang paling terbesar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yunafi tauhid, dan dosa ini yaitu syirik bil uluhiyah termasuk perkara yang dikatakan yunafi tauhid, meniadakan tauhid. Tauhid yang mana? Tauhid yang ditunjukkan atasnya oleh kalimat al-ikhlas, yaitu la ilaha illallah, syahadatu alla ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha adalah kalimat al-ikhlas. La ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Bukan cuma diucapkan dalam mulut tapi tidak memiliki keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ya, ini lawan daripada syirik. Apa itu ikhlas? Penjelasannya adalah kita tegaskan lawannya syirik. Maka itu kalimat ikhlas adalah kalimat tauhid. Jadi la ilaha adalah disebut dengan kalimat taqwa, kalimatul ikhlas. Kalimatun fariqatun baina milati Abdul Muthalib wa milati Islam. Jadi syirik adalah yunafi tauhid alladhi dalat alaihi kalimatul ikhlas syahadatu alla ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha adalah kalimatul ikhlas, maka konsekuensinya diantara adalah kufur dengan tagut. Kufur dengan tagut. Semua tagut harus dikufuri, baik tagut akbar atau tagut asghar, dikufuri. Cuma tingkatan kekufurannya adalah beda. Mengkufuri tagut akbar adalah dikatakan kafir murtad dari din. Tagut asghar adalah masih dalam lingkaran Islam tapi juga tagut, karena maknanya melampaui batas. Qulu wa qulullahi azza wa jalla ya alal kitab la taghlu fi dinikum wa taqulallahu illal haq innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullahi wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu al-ghulu wa al-ifrat. Perhatikan al-ghulu wal ifrat. Ifrat maknanya dalam melampaui batas, berlebih-lebihan. Al-ghulu wal ifratu bita'dim bil qaul wal i'tiqad. Ghulu adalah melampaui batas dalam mengagungkan, baik itu berupa perkataan dan keyakinan. Aila tarfa'ul makhluqa an manzilatil lati anzalahu Allahu fatunazziluhu manzilatal lati la tabghi illa lillah. Lati la tabghi illa lillah. Jadi jangan kalian angkat makhluk, jangan kalian tinggikan makhluk dari kedudukannya. Yang telah Allah dudukkan pada kedudukannya. Bagaimana bentuknya? Maka kalian mendudukkan makhluk tadi dalam satu kedudukan yang tidak sepatutnya kecuali hanyalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk mengagungkan, mendudukkan suatu makhluk di atas kedudukan yang Allah telah berikan kepadanya? Ya, ini seperti seorang wali dianggapnya masih bisa mendengar ketika dipanggil dan punya kemampuan untuk dijadikan perantara. Maka selayaknya dijadikan perantara dan diseru dan dipanggil dan diyakini dia sebagai perantara antara kita dengan Allah Ta'ala. Inilah termasuk mendudukkan suatu kedudukan bagi seorang makhluk di luar kedudukan yang telah Allah berikan padanya. Qal wal khitabu wa in kana li al-kitab fa innahu amun yatanawalu jami'al ummah. Al-khitab ini ya al-kitab. pembicaraan ini. Ya kan? Wa in kana li al-kitab, walaupun hakikatnya adalah pertama konteksnya untuk ahlul kitab, maka tapi dia adalah umum. Keumuman yang ditanawalu mencakup seluruh al-ummah. Kenapa tahdiran lahum bi an la yaf'alu? Gitu. An yaf'ali an la yaf'alu. Itu dalam yang dibuang. La yang dibuang, la nafiyah yang dibuang. Tahdiran lahum an la yaf'alu begitu. Ini adalah nafiyah yang dihadaf dibuang. Tahdiran lahum an la yaf'alu ni ayyaf'alu bi nabiyihim, sebagai bentuk peringatan untuk umat supaya mereka tidak melakukan dengan nabi mereka. Sallallahu alaihi wasallam fi'lan nasara, dalam perbuatan orang-orang Nasara pada Isa. Di mana bahwasanya mereka melampaui batas dalam memuji Isa. Dikatakan apa? Satu di antara tiga sesembahan. Isa adalah satu di antara tiga sesembahan, maka dikatakan Tuhan anak, Tuhan ibu, dan Tuhan bapak. Maka mereka punya keyakinan bahwa trinitas. Ya kan? Tiga Tuhan yang menyatu. Maka mereka kalau meminta sesuatu, maka menggunakan perantara kepada Tuhan Allah. Perantaranya apa? Perantaranya adalah Isa alaihissalam dan juga ibunya Maryam alaihissalam. Demikian keyakinannya orang-orang Nasara. Dan ini adalah sama persis dengan keyakinannya para kuburiin. Tidak langsung minta kepada Allah, tapi minta kepada para wali sebagai perantaranya. Antara Nasara dengan kuburin tidak ada beda, bahkan lebih mending Nasara, di mana bahwasanya perantara mereka adalah Isa alaihissalam dan ibunya Siddiqah Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kuburin kadang-kadang perantara mereka adalah sapi yang dikubur dengan panjangnya 8 meter. Nah itu. Perhatikan, maka masih mendingan Nasara dalam menjadikan perantara kepada Tuhan Allah. Nah, dan ini adalah perkara yang tidak bisa dipungkiri. Memang faktanya seperti itu. Orang-orang Nasara yakin bahwasanya bumi dan isinya adalah ciptaan Tuhan Bapa, Tuhan Allah. Tapi kenapa mereka ketika berdoa minta melalui Isa dan melalui Bunda Maria? Karena inilah perantara yang diharuskan untuk ketika mereka butuh kepada Tuhan Allah. Ini ehwa. Maka oleh itu penyerupaan, serupanya, miripnya, atau bahkan antara kuburin dengan Nasara adalah sangat mirip, bahkan lebih parah kuburin. Jadi kalau memang itu ingin bukti, tanya kepada mereka, orang-orang Nasara yang masih jujur, kenapa kamu kalau berdoa kok manggil Tuhan apa? Bunda Maria sama Yesus? Nanti mereka akan jawab. Ya. Dan ini pernah saya tanya dulu, ketika saya jumpa seorang Nasara di Medan. Siapa seperti itu? Ya kan? Karena Tuhan Allah telah memberikan kemuliaan terhadap, ya kan? Bunda Maria sama Yesus itu. Maksudnya apa? Isa alaihissalam. Maka ketika butuh kepada Tuhan Allah, maka ada perantara Tuhan Allah, Tuhan Ibu. Inilah yang mereka anggap sebagai apa? Trinitas, menyatunya tiga Tuhan. Tapi ikhwah, itu kita cukupkan dan insyaallah kita sambung di waktu yang akan datang. Alhamdulillah, tempat dulu.